Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, Al-Hadithu Tsani Wasituna, hadis yang ke-62. Qala an Jabirin radhiyallahu an qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala an qala, beliau mengatakan, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar al-khumur al-insiyah wal-khum al-bigali wa kulladhi nabin min as-sibai wa kulladhi mikhlabin min at-tayri. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, Rasulullah melarang pada hari Khaybar, yaitu pada perang Khaybar, al-khumur al-insiyah, keledai yang jinak, wal-khum al-bighali, dan daging bigol. Bigol adalah apa? Peranakan dari kuda dengan keledai. Kuda yang dikawinkan dengan keledai memiliki anak namanya bigol. Wa kulladzina bin minasiba, demikian juga Rasulullah mengharamkan, melarang setiap yang bertaring dari asiba, binatang buas, yang menangkap mangsa dengan taringnya. Wa kulladzi mikhlabin minatair, dan setiap yang bercakar dari burung. Di sini ada 4 perkara yang dikatakan dari at'imah, dari makanan yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu keledai yang jinak, daging keledai yang jinak itu tidak boleh dimakan, haram. Yang kedua, daging bigol, daging peranaan keledai dengan kuda. Ketiga, binatang buas. Dan yang keempat, burung yang bercakar, yaitu yang menangkap mangsa dengan cakarnya, seperti Raja Wali, apakah bahasanya sokor atau khida'ah atau yang lain, yang menangkap mangsa dengan cakarnya. Ini 4 perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan di bawah disebutkan riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad dari jalan Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Jabir. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hasanun gharib. Hadis ini hasan. Gharib bermakna jalannya cuma satu. Jalannya cuma satu. Wallahu alam. Dan juga disebutkan wal hadis sabitun fi sahihain Al-Bukhari wa Muslim min hadis Jabir, dan hadis yang semakna juga sabit di dalam kitab Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir juga, dengan lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an lukhumil khumuril ahliyah wa rakhasa fil khail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaybar, pada perang Khaybar, dari daging keledai ahliyah yang jinak. Ahliyah atau insiyah, keledai yang jinak. Wa rakhasa, dan Rasulullah memberikan keringanan, membolehkan fil khail, pada kuda. Ini menunjukkan kalau keledai yang jinak itu haram, kalau kuda itu halal, boleh dimakan dagingnya. Qala rahimahullah al aslu fi jami'il at'imati al hillu, asal pada seluruh makanan adalah halal. Ini disebutkan dalam kaidah al fikhiyah, kaidah fikih, bahwa asal dari semua makanan adalah halal. Fa innallaha ahalla li'ibadihi ma akhrajathu al-ardu min hububin wa thimarin wa nabatin mutanawwi'in. Karena sesungguhnya Allah menghalalkan, membolehkan untuk para hambanya apa yang dikeluarkan oleh bumi. Apa yang keluar dari bumi itu halal. Min hububin, dari biji-bijian, apakah bentuknya kacang tanah atau padi atau yang semisalnya yang berupa biji-bijian. Wa thimarin, dan buah-buahan, asal semua buah-buahan adalah halal. Wa nabatin, dan tumbuh-tumbuhan semacam bayam atau kemangi atau tumbuh-tumbuhan yang lain, itu asalnya adalah halal. Mutanawiin, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Asal dari makanan yang pertama adalah halal. Yang kedua, asal semua yang keluar dari tanah, dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan adalah halal. Artinya kalau di sana ada orang yang mengatakan oh, itu haram, dia harus mendatangkan dalil. Kalau ada yang mengatakan oh, biji ini haram, dia harus mendatangkan dalil karena asalnya adalah halal. Wa ahallalahum hayawanatil bahri kullaha, dan Allah menghalalkan seluruh binatang laut seluruhnya. Jadi seluruh hewan yang hidup di laut, hidup di air adalah halal. Apakah ikan ataukah kerang ataukah yang dikatakan ular, ular laut atau yang lainnya, semuanya adalah halal. Hayyaha wa mayyitaha, baik yang masih hidup, binatang laut yang masih hidup itu halal semuanya. Menangkapnya dalam keadaan hidup. Wa mayyitaha, atau yang bangkainya, mayitnya, bangkainya, bangkai binatang laut itu halal. Ya, pergi ke sawah ada ikan mati halal. Atau pergi ke laut, ke pantai ada ikan mati halal. Bangkai binatang laut adalah apa? Halal. Semuanya halal, baik masih hidup ataupun sudah mati. Wa amma hayawanatul barri fa abaha minha jami'at thayyibat. Adapun binatang-binatang darat, binatang yang hidup di darat, hewan yang hidupnya di daratan, fa abaha minha, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan darinya, dari hewan-hewan tersebut, jami'at thayyibat, seluruh yang thayyib, yang baik. Seluruh yang apa? Thayyib atau yang baik. Kal an'ami samani, seperti binatang ternak yang delapan. Wallahu a'lam. Apakah unta jantan dan betina, sapi jantan dan betina, dho'an kambing jantan dan betina, ma'il jantan dan betina, halal. Itu apa? Boleh. Wa ghairiha, dan selainnya. Wasuyuti alwahsiyah, dan binatang buruan yang liar, min tuyurin, dari burung, wa ghairiha, dan selainnya. Burung apa? Tekuku. Ya, apalagi jala. Wa ghairiha, dan selainnya, selain burung. Seperti apa? Yang binatang buruan, rusa, menjangan, zebra, jerapah, dan yang semisal itu adalah halal. Ini menunjukkan bahwa tidak semua binatang, tidak semua hewan yang ada di daratan itu halal. Yang dihalalkan hanya yang thayyibat, yang baik. Qala wa innama harrama min hadzal naw'il khaba'itha, dan hanya saja Allah mengharamkan, melarang dari jenis ini, yakni hewan, binatang yang hidup di daratan, al khaba'ith, yang khabis, yang jelek. Yang apa? Jelek, sebagian mengatakan menjijikkan. Wa ja'ala lidzalika haddan wa fasilan, dan Allah menjadikan untuk perkara tersebut had dan batasan. Ada batasannya, tidak semuanya. Wa fasilan, dan pembeda atau pemisah, dibedakan mana yang halal, mana yang haram, ada batasnya, ada pembedanya, ada pemisahnya. Warubbama ayyana ba'dal muharramat, dan kadang Allah menentukan, menyebutkan secara tertentu sebagian dari hewan yang diharamkan. Kama ayyana fi hadzal hadis, sebagaimana yang telah disebutkan secara ta'yin dengan jelas dan tertentu di dalam hadis ini. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yaitu al-khumura al-ahliyah, keledai yang jinak. Keledai yang jinak, keledai itu adalah haram. Dengan nas, dengan lafaz yang jelas bahwa keledai yang zina adalah haram. Wal bighal, yang kedua bighal, yaitu peranakan kuda dengan keledai. Wa harramaha, dan Allah mengharamkannya. Apa yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Rasul ditaati dalam rangka mentaati Allah. Lita'ar Rasul bi idnillah. Rasul itu ditaati karena ketaatan kepada Allah, dengan izin dari Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan keledai yang jinak dan bigol. Dan ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Nabi melarang, dan Allah memerintahkan yang dilarang oleh Rasul untuk ditinggalkan. Wa qala innaha rijsun, dan Allah mengatakan bahwa itu semua adalah rijs. Sebagian mengatakan rijis maknanya adalah najis. Sebagian mengatakan rijis maknanya adalah kotor. Semuanya adalah dilarang. Hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innaha rijisun. Wa ammal khumurul wahsyiyah fa innaha halalun. Adapun keledai yang liar, keledai yang liar, maka dia adalah halal. Keledai yang liar itu apa? Apa namanya? Apakah namanya apa? Zebra atau yang lain? Wallahu a'lam. Kalau di kamus namanya zebra, tapi wallahu a'lam apa yang dimaukan. Yaitu keledai yang bukan keledai piaraan, bukan keledai yang dipelihara, yang di kandang, bukan. Ini yang liar, yang hidup di hutan. Qala wa kadzalika harrama zawatil anyabi minas sibaa. Dan demikian juga Allah mengharamkan setiap yang bertaring dari binatang buas. Binatang buas yang bertaring, yaitu binatang buas yang menangkap mangsa dengan taringnya, dengan gigi taringnya, semuanya haram. Kadzibi wal asadi wan namiri wasa'labi wal kalbi wa nahwiha. Seperti apa? Dzib, anjing hutan, atau serigala, wal asad, singa, wan namir, macan, wal sa'lab. Sa'lab itu apa? Apa? Mas Teguh. Sa'lab semacam apa? Apa? Sa'lab beruang. Wal kalb dan anjing. Wa nahwiha dan yang semisalnya dari binatang buas yang menangkap mangsa dengan taringnya. Apalagi selain itu, yang menangkap mangsa dengan taringnya, selain serigala, selain singa, selain macan, ya, harimau, selain beruang, anjing, apalagi kucing, Wallahu alam. Yang semisal itu adalah haram. Yang semisal itu adalah apa? Haram. Wa kulladzi mihlabin min at-tayr, dan setiap yang bercakar dari burung. Yasidu bi mihlabihi, yang burung ini menangkap mangsa buruannya dengan cakarnya. Burung yang menangkap mangsa dengan apa? Cakarnya. Kasokri, seperti sokor, yaitu raja wali. Wal basiq, basiki, basik ismu ta'ir, ajamiun mu'arrab. Di bawah disebutkan basik ini nama burung. Ya. Ajami ini bukan dari Arab, tapi mu'arrab sudah menjadi Arab. Asalnya bukan Arab. Wa nahbihima, dan yang semisal keduanya. Ya, termasuk di sana ada khida'ah. Di sana ada selain Raja Wali apa? Burung yang menangkap mangsa dengan cakarnya. Di sana ada nama baji dan yang semisalnya. Semuanya adalah dilarang. Semuanya adalah apa? Haram. Berdasarkan dari sini demikian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhina bin minasiba wa an kulli dhi mikhlabin minatair. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai. Rasulullah melarang setiap binatang yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang bercakar dari burung. Wa ma nuhiya an qatlihi, demikian juga Allah melarang, Rasulullah melarang yang apa? Apa yang dilarang untuk dibunuh, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Kasturat, seperti burung surat. Demikian juga namel. Apa namel? Semut. Demikian juga nahl. Apa nahl? Lebah. Demikian juga hudhud. Ini dilarang untuk dibunuh. Demikian juga zibda, kata, dilarang untuk dibunuh. Maka sebagian ulama mengatakan kalau dilarang dibunuh berarti dilarang untuk dimakan. Berarti haram. Haram makan semut. Haram makan tawon. Haram makan apa? Kata. Kenapa? Dilarang untuk dibunuh. Au umira biqatlihi, atau yang diperintahkan untuk dibunuh, yang dikatakan fawasiq. Sebagaimana dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, khamsun minad dawabi kulluhunna fasikun yaqtulna fil khurum, al-ghurabu wal hidatu wal aqrabu wal fa'ratu wa kalbul akur. Lima dari binatang seluruhnya fasik, dibunuh walaupun di negeri haram. Al-ghurabu, gagak. Wal hidatu, hidaah semacam burung raja wali. Wal aqrabu, akrob binatang yang menyengat, ya, seperti kelabang, seperti kalajengking. Wal fa'ratu, dan tikus. Wal kalbul akur, dan anjing akur. Sebagian mengatakan anjing hitam. Ini semuanya diperintahkan untuk dibunuh. Diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Sehingga kalau diperintahkan untuk dibunuh berarti tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan kulluhunna fasikun, semuanya adalah fasik yang membawa kepada kejelekan. Maka tidak boleh makan binatang-binatang ini, tidak boleh makan kelabang atau jamu dengan kalajengking atau dengan tikus, ya, anak tikus atau yang semisalnya, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Diperintahkan untuk dibunuh. Demikian juga yang diperintahkan untuk dibunuh adalah apa? Wazal, dikatakan cecak atau tokek, diperintahkan untuk dibunuh sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pukulan pertama mendapatkan 100 pahala dan seterusnya. Diperintahkan untuk dibunuh. Jadi kalau tahu cecak, diperintahkan untuk membunuhnya. Semua yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Kal ghurabi wa nahwiha, seperti gagak dan yang semisalnya. Fa innaha muharramatun, maka sesungguhnya itu adalah diharamkan. Jadi apa yang dilarang dibunuh itu diharamkan, apa yang diperintahkan untuk dibunuh itu juga diharamkan. Wa ma kana khabisan, demikian juga apa yang dikatakan khabis. Kal hayati, seperti apa? Hayat, ular. Maka jangan coba beli sate ular kobra, ya. Kenapa? Haram. Wal aqarib, aqarib jamak dari akrab, semua yang menyengat. Semua ya Pak yang menyengat, itu dikatakan khabis juga. Wal fa'ron, tikus. Wa anwa'il hasarat, dan seluruh jenis yang dikatakan hasarat, seperti ulat. Seperti apa? Ulat, masuk badannya cacing. Demikian juga kecoa, yang dikatakan hasarat, binatang-binatang kecil. Wa kadzalika ma mata hatfa anfihi min al hayawanatil mubahah, demikian juga apa yang mati dengan sendirinya, artinya tidak disembelih, mungkin karena tercekik, karena jatuh, karena ditanduk, dari binatang-binatang yang dibolehkan. Dari binatang-binatang apa? Yang dibolehkan, yaitu ketika hidup kemudian disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, seperti kambing, sapi, unta. Kalau dia tercekik, ya, kemudian mati, maka tidak boleh dimakan dagingnya. Demikian juga tidak boleh dijual. Atau karena ditanduk atau karena jatuh kemudian mati, maka haram, namanya bangkai. Au zukiya zukatan ghaira syar'iyah, atau yang disembelih dengan apa? Penyembelihan yang tidak syar'i. Apa? Disembelih untuk selain Allah, disembelih untuk orang yang telah mati, disembelih untuk mbahnya yang sudah meninggal, disembelih untuk kayu besar, atau disebutkan nama selain Allah, atau disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Ketika menyembelihnya tidak membaca basmalah, tidak boleh dimakan. Fa innahu muharramun, maka sungguhnya itu adalah haram. Itu beberapa at'imah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa makanan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.